ada HR Diva, terima kasih. Pak Wagi Jo, matur nuwun. Yo. Diva Video Sode HR, terima kasih. Kau yang mempesona, tampan senantiasa, menawan istimewa. Kau membuatku jatuh cinta. Terima kasih.